dengkulnya, nanti minyak seperti zaitun atau visio itu Anda panaskan. Jadi botolnya itu Anda taruh dalam air panas, terapung atau apa gitu, sehingga nanti minyaknya panas, lalu minyaknya hangat. Ini Anda tempelin ke, usapin ke bagian yang sakit atau dengkul yang sakit tadi. Sama dibekam, tapi tidak dengkulnya. Jadi kalau dengkulnya di sekitar itu dibekam, itu juga bisa memperbaiki. Dan kalau semoga nih yang bertanya ini tidak obesitas ya, karena memang penyebab sebagian besar masalah di dengkul seperti itu adalah kegemukan. Jadi kurangilah karbohidrat dan mulailah untuk turunkan berat badan. Cara ngitung berat badan kita normal atau tidak dari mana? Dari ada satu skala ukur namanya indeks massa tubuh atau IMT. IMT itu nanti bisa dilihat ya, berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Ada skalanya ya. Atau bahasa di merekanya, di orang-orang barat sana, body mass index. Ibu-ibu nanti bisa, bapak-bapak bisa juga cek ini saya apa badan saya ini kategorinya apa. Air minum yang baik adalah air destilasi, air mineral atau air alkali. Kalau saya air alkali karena ada penelitiannya. Jadi seluruh kompon atau pairing elektron tadi termasuk DNA segala macam tadi, dia terpairing dalam kondisi yang alkali atau basah. Ya, kalau Anda tidak bisa atau belum bisa mendapatkan air alkali, cara paling gampang bikin air alkali gimana? Campurkan buah dalam air Anda, cemplungin, dibikin infus water, itu jadi air alkali itu. Ya, buah tadi. Apakah olahan seperti kedelai, seperti tempe? Tempe nggak masalah karena fermentasi. Jadi semua kedelai yang fermentasi silakan makan, termasuk susu yang fermentasi masih, kalau saya sih masih bolehin. Fermentasi ya, kedelai kan fermentasi. Tahu fermentasi nggak? Nggak. Tahu nggak? Tahu kan kedelai biasa, digerus kan nanti dibikin susunya gitu kan. Cuman nggak fermentasi. Tapi kalau kedelai itu fermentasi. Tempe maaf. Kecap gimana? Nanti lihat-lihat isi kecap itu apa. Ada kedelai kan? Selainnya ada apa? Ada gula pasir. Ada apa lagi? Ada pengawetnya. Komplit kalau di kecap, ya. Saran saya sih jangan terlalu sering, ya. Karena kita terstimulus dengan kecap itu gara-gara rasa manisnya sebenarnya, ya. Bukan karena kedelainya. Ini pertanyaan, Ustadz, bagaimana cara mengatasi jerawat? Jawabannya apa? Benerin perutnya, udah. Benerin perut itu pakai apa? Kan jeruk nipis, madu bisa, kunyit bisa, jahe bisa, rimpang semua bisa. Dan jangan makan yang bikin masalah. Ya, makan bikin masalah seperti apa? Makanan olahan atau kemasan. Ya, itu bikin masalah. Alhamdulillah selesai juga. Pertanyaan yang bisa bikin apa nih? Komplik. Yang saya mau tanyakan mengenai vaksin terhadap bayi, apa pandangan saya? Pertama, kalau saya berpandangan, kalau memang itu halal, silakan. Kalau memang itu halal, silakan. Yang pertama, kalau memang itu toyib itu baik dalam konteks dia tidak ada bahan-bahan yang bisa bikin masalah, ya silakan. Kalau dua ini dilanggar, saran saya sih, saya tidak mendukung sih. Kalau saran saya, mendingan nggak usah. Kalau dia halal dan toyib silakan. Pertanyaan nih, kalau saya boleh tanya sama Anda, boleh nggak? Kalau tiap hari Anda minum madu, Anda makan bipolen, Anda makan rimpang, Anda makan jamur, Anda makan begini, kira-kira Anda sehat nggak? Sehat. Vaksinasi nggak itu? Vaksinasi. Jadi susah sih ngomongnya, karena ini jadi program dari pemerintah. Ya, kalau ngomong sedikit nanti malah jadi bermasalah. Jadi memang di negara-negara barat itu mereka sudah mulai selektif, karena tidak semua anak-anak pun itu bisa divaksin. Ya. Ketika diberikan vaksin, setahu saya pun tidak ada saat ini ya, juga tidak diberikan atau tidak dilihat dulu anak ini responsif atau sensitif dengan vaksin tadi. Sebab banyak kasus kejadian di mana ada anak-anak yang meninggal akibat vaksin tadi karena tidak ada tes alergi dulu. Itu protokol itu tidak dilakukan ya. Baik di mana pun lah, pokoknya di puskesmas atau di mana pun main suntik-suntik aja biasanya. Ya. Tapi enggak apa-apa. Maksudnya tadi kembali ke kita masing-masing ya. Kalau saya mengatakan kalau memang halal dan thayyib silakan. Ya, kalau enggak dua itu ya sebenarnya kita punya hak untuk menolak. Anda yang melahirkan anak, Anda yang merawatnya dia, Anda yang punya badan Anda gitu kan. Saya kira mungkin semua punya hak. Di beberapa negara sudah mulai dibikin seperti itu. Tapi catatannya apa? Catatannya memang tadi mulai perbaiki dengan kondisi-kondisi baik itu makanan atau minuman yang sehat di rumah Anda. Jadi banyak ibu tanya, bagaimana cara saya selama hamil atau sebelum hamil itu saya bisa sehat? Khususnya hamil sih ya. Salah satunya adalah mengkonsumsi kurma. 7 butir aja satu hari sudah mencukupi kebutuhan besi, kebutuhan asam folat dalam kurma itu. 7 butir aja, jangan banyak-banyak. Ya. Baik, saya kira mungkin cukup. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan satu lagi ya. Kalau ibu bisa bikin yang asli aja. Iya, karena kan proses dan kemasan atau pengolahan. Jadi ginilah. Jadi sebenarnya bawa apel loh. Jadi apel saya potong. Apel itu kalau saya taruh di sini kan lama-lama kan kuning, berkarat, oksidasi. Nah, proses oksidasi itu akan terjadi ketika kulit pembungkus dari satu produknya Allah itu terbuka. Ini, ya kan? Ini udah teroksidasi belum? Sudah, karena udah terpotong. Jadi yang paling bagus apa? Ambil dari tanah, misalkan ada tanamannya gitu kan? Anda cincang-cincang atau mungkin rebus, langsung minum. Itu yang paling bagus, ya. Tapi kalau tidak ada, ya tidak apa-apa pakai itu, ya. Lebih baik daripada seandainya gini. Dalam kunyit ada kurkumin, betul? Betul. Fabrikasi ya obat-obatan kimia itu mereka bisa mensintetik ini dengan teknologi. Tapi masalahnya dalam kunyit ini isinya kurkumin doang nggak? Enggak. Saya pernah baca satu penelitian itu tentang kunyit ini. Dalam kunyit ini aja ada hampir 50 jenis bahan loh. Dalam satu kunyit. Makanya saya katakan nih, makan utuh, bukan makan komponennya. Jadi kalau Anda pengen dapat vitamin C, bukan Anda makan minum vitamin C, meskipun vitamin C itu organik ya. Dia katakan ini kami buat dari organik dan macam, tapi dia udah pisah sama mak bapak dia. Paham ya? Gitu. Jadi makan vitamin C dari mana? Dari jeruk. Cukup ya? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Bapak Ibu bisa jauh lebih sehat ke depannya dan jadikan ini sebagai bentuk ketaatan kita pada Allah sehingga nanti badannya sehat bukan cuma sekedar sehat tapi sebagai tambahan amal ibadah buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.